dari perkara-perkara yang dihadapi kalau mereka tidak memahami secara global akidah yang benar ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pentingnya kita memahami akidah salafus saleh. Karena di mana sebagaimana apa yang telah dipaparkan oleh Syekh, beliau itu sudah melihat kondisi umat yang sekarang ini, berbagai macam mereka itu mengaku-ngaku dengan berakidah yang benar, sampai-sampai umat merasa bingung dan bimbang siapa yang sebenarnya yang bisa kita ikuti, siapa juga yang bisa menjadi panutan di dalam orang yang menyampaikan dakwah mereka. Di sini di dalam buku Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau mendefinisikan, memberikan pengertian tentang masalah al-aqidah secara bahasa. Dia mengambil dari kata-kata al-aqdu, ialah wa huwa ar-rabtu wal ibramu wal ihkamu wat tawattuku wasyaddu bi quwwah wat tamasuku wal murassah wal itsbatu wa minhu al yakin wal jazm. Asy-Syaikh mendefinisikan akidah secara bahasa adalah ar-rabtu, adalah suatu ikatan. Jadi orang yang berakidah itu terikat dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga orang terikat dengan uqdatun nikah, terikat dengan akad nikah. Itu pengertian uqdatun nikah, terikat dengan suatu keyakinan yang betul-betul kokoh di dalam melaksanakan pernikahan. Sama juga dengan pengertian semua yang disebutkan wal ibran, pengesahan, wal ihkam, suatu ketetapan, wat tawassuk yang sangat kokoh dan sangat kuat, dan juga suatu penetapan yang sudah kokoh kalau kita sudah berakidah terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara kata beliau wa minhu al-yakin wal jazm, di antaranya adalah suatu keyakinan, suatu yang sudah ditetapkan. Wal aqdu naqidul hal, kata-kata akad itu berlawanan suatu dengan pelepasan. Jadi kalau sudah terlepas, tidak terikat dengan suatu dengan akidah, kalau akidah itu tidak akan terlepas, kata beliau. Wa yuqalu, dari kata asal akadahu ya'qiduhu akada wa minhu uqdatul yamin wan nikah qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga asal kata ini adalah suatu keyakinan yang sudah terikat dengan sumpah, dan juga begitu keyakinan yang terikat dengan dalam pernikahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima akadtumul aiman Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud. Jadi kering Allah Subhanahu wa taala tena hukum ko siagan di sumpah-sumpah nu tenaiya nu maksudkan tujuan nu dalam kata tertentu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian sesuai dengan akad kalian di dalam bersumpah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala na hukum kit punaniya kinyunikanaya keyakinan ta annarus antamariatin ta sumpata ilalan agamana karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam akidah di dalam secara bahasa wal akidatu al hukmu alladhi yakbalu syakka fi ladai mu'taqidu. Akidah itu adalah suatu ketetapan yang mana tidak menerima sedikit pun keraguan bagi orang yang sudah berakidah, orang yang sudah meyakininya. Wal akidatu fid din ma yuqsadu bihi al i'tiqad dunal amal. Akidah juga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keyakinan tanpa dengan amal, bukan amal. Anjo akidaya ilalanna agama Islam ngai berkaitan isigang keyakinan ngai tapat kesitujin-tujin naiya tiai amala, bukan amalan, hanya keyakinan seperti keakidati wujudillahi wa ba'tsir rusul singkam matodong niyakini angkalana niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakini bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mengutusnya di kalangan para rasul, itulah bukan amalan, hanya bentuk dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khulasatuhu ma 'aqada al-insanu 'alayhi qalbahu jaziman bihi fa huwa 'aqidatun sawa'un kana haqqan am batilan. Kesimpulan di sini, apa yang telah diyakini oleh manusia dalam hatinya secara pasti, maka itulah akidah yang benar. Maka itulah yang disebutkan adalah akidah. Apakah itu keyakinannya, akidahnya benar atau kebatil, itu adalah merupakan akidah, keyakinan. Itu di dalam secara bahasa. Wa fil istilahi hiyal umurul lati yajib ayyuk yusaddika biha al-qalbu wa tatma'inna ilaiha al-nafs hatta takuna yakinan sabitan la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun. Di dalam istilah, secara istilah, ialah perkara-perkara yang wajib membenarkan hati. Ia mintu, ia ngasin, perkara-perkara wajib ki untuk empat toling atinta. Watatma'inna ilaiha an-nafsu. Dan orang yang berakidah itu menurut istilah adalah menentramkan jiwa kepada orang yang berakidah yang benar. Dan disinilah bisa kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama kita ini menghadapi tantangan hidup berbagai macam fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah jiwa kita tenteram berakidah yang benar? Apakah sanan jia cinta salewangan jitu buta? Ayuhal ummahat, wahai ibu-ibu yang mendengarkan dakwah akidatis salafis salih ahli sunnah wal jamaah, apakah kalian masih tenteram hatinya menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, mengatakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Nah, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi bara'an al-anbiya. Sekeras-keras ujian kepada manusia ialah di kalangan para nabi. Si terasa-terasa menjadikan ia percobaan, menjadikan ia rupa tawe untuk angujin, menjadikan ia ketenteraman, menjadikan ia asin, menjadikan ia rupa tawe. Allah menguji apakah kita ini tenteram hati kita, berakidah yang benar menghadapi tantangan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, sekeras-keras ujian kepada manusia itu adalah di kalangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar imannya, sesuai dengan pemahaman agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba, apabila agamanya seseorang itu semakin kuat pemahamannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, semakin istadda bala'uhu, semakin keras guncangan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira bahwasanya semakin kita berakidah yang benar, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita terlepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Istadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu pemahaman agamanya lemah, kurang pengetahuannya di dalam agama, semakin ringan juga ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma yazalul al-bala'u bil 'abdi." Jadi bencana, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus diberikan kepada hamba orang yang semakin kita berakidah yang benar, semakin lantang kita patah, semakin siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap diantarimai ujian nakara Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatruka, sampai dia meninggalkan, yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun, kata Rasulullah SAW. Orang yang selalu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai itu dia akan hilang, tidak ada lagi yang tersisa kesalahan-kesalahan berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hadis yang lain juga menyampaikan, innama idzal jazai ma'udzu bil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa irradiya falahur rida wa in sahita falahus sukhtu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan juga di sebuah hadis yang lain menyatakan, sebesar-besar pahala yang didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari besarnya cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari si lumpur-lumpur yang dikandai perasaan dikandai Allah Subhanahu wa ta'ala, nagapa sedai dikandai ya'atah dikandai Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung batu di lumpur yang dikandai ujian dikandai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya berbahasa Makassar sedikit campur karena mungkin ada juga ibu-ibu yang kurang paham bahasa Indonesia dan mungkin ikhwah baru saja mendengar ada daura yang berbahasa Makassar. Ya. Ya. Karena kita ini Bugis Makassar. Kalau ada lagi ustaznya nanti yang berbahasa Bugis, bisa juga diajukan agar supaya dicampur dengan bahasa Bugis. Ya. Ya. Dari kebilangan ini kananya ibu-ibu maupun muslimin dan muslimat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebesar-besar pahala yang didapatkan seorang hamba adalah tergantung dari ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia mencintai satu kaum, kalau Allah sudah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian. Jadi anjuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, punna nangai ki antu nasari ki ujian, tea ki akun raringi di ujian nakarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irradiya falahur ridha. Kalau seorang itu ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala berupa guncangan bala yang ditimpakan oleh seorang hamba karena cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kalau manusia itu ridha, rela ina tarima pakusian ditaringi dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Karena Allah ta'ala nakaran nuangki kundaliyaki rela antarimai keputusan nakaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in sakhita falahus suktu. Napunna tena lagi rela niyaki akun raring antarimai jo nasarean kipakusian abattu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak rela, tidak senang menerima cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada hambanya. Nah, disinilah penentuan wa tatma'inna ilaha an-nafsu. Apakah kita ini berakidah yang benar? Apakah kita ini selama ini menghadapi tantangan berbagai macam fitnah ujian? Apakah semacam harta benda yang kita miliki merasa kekurangan? Kiplangai ibu-ibu pun naburak nenta bat demiak boya-boya nakurang nairang amotere balanja. Apakah sandang dia cinta yare katena punna tina na tandang akidah tarung kipaka wajiki? Apakah akidah saya sudah benar? Begitu juga kita menghadapi hidup ini. Apakah kita ini ada kurang banyaknya, sedikitnya? Apakah kita, hati kita masih tenteram berakidah yang benar? Karena akidah yang benar itu pasti tenteram hatinya, pasti senang yakinnya, hatta takuna yakinan saditan, sampai menjadi keyakinan yang tetap yang tidak dicampuri dengan rasa keraguan dan bimbang, tidak dicampuri dengan rasa keraguan dan bimbang di dalam berakidah yang benar. Dan juga istilah yang lain, al-imanul jazim alladhi la yatatarraku ilaihi syakkun ladai mu'takadahu wa yajibu an yakuna mutabikan lil waqi' la yakbalu syakkan wala dhanna fa illam yasilul ilm ila darajatil yakin al-jazim la yusamma aqidah. Menurut istilah yang lain, nakana iman itu adalah suatu ketetapan. Anjo tapaka makna sajarri mi pamantangana la yatatarraku ilaihi syakkun ladai mu'takada. Tena tidak menerima, tidak mengandung, tidak terkandung ada di dalamnya keraguan bagi orang yang sudah meyakininya, bagi orang yang sudah berakidah yang benar. Oleh karena itu, kita harapkan agar supaya wajib menjadikan suatu ini, keyakinan itu menyesuaikan sehingga dengan kenyataan. Dan keyakinan yang tetap itu tidak menerima keraguan dan juga tidak berprasangka apabila keyakinan ini tidak sampai kepada tingkat ilmu dengan derajat yang keyakinan yang sudah tetap, maka tidak dinamakan orang yang berakidah yang benar di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqidatul islamiyah hiyal imanul jazimu birububiyatillahi ta'ala wa uluhiyati wa asma'i wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi wa sa'iri ma sabata min umuril ghaib wa usuliddin wa ma ajma alaihi salafus salih wa taslim at-tama lillahi ta'ala fil amri wal hukmu was ta'ah wal atba'u li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah di dalam agama Islam adalah suatu ketetapan, menetapkan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah banyak dibahas di dalam akidah yang disampaikan oleh para ustaz kita, maupun ustaz Khairi maupun ustaz Ari, yang disampaikan tentang masalah akidah, tentang masalah tauhidur rububiyah, maupun perkara-perkara tentang masalah uluhiyah wa asma wa sifat, maupun rukun-rukun iman, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa kadri khairihi wa syarri, dan semua apa yang telah ditetapkan dalam perkara-perkara yang gaib dan juga pokok-pokok di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah suatu merupakan kesepakatan di dalam salafus salih, dan dia itu menyerahkan secara sempurna hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini, maupun perkara tentang berkaitan dengan masalah hukum, maupun dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maupun perkara-perkara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal aqidatul islamiyatu iza utlikat fi aqidati ahli sunnati wal jama'ah li'annaha hiyal islamu alladhi irtadahu allahu dinan li'ibadihi wa hiya aqidatul quruni thalatha al mufaddala min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan. Aqidah di dalam agama Islam, menurut di dalam istilah, iza utlikat fahiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah, kalau berbicara dikhususkan tentang masalah akidah ini, ialah yang dimaksud akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita bahas. Karena li'annaha hiyal islamu alladhi irtadahu allahu dinan li'ibadihi. Karena akidah ini adalah merupakan Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud aqidatul quruni as-salasatil mufaddala, akidah yang tiga waktu yang diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberkahi, ialah akidah di kalangan para sahabat, at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan, tabi'in yang mengikut dengan baik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, kita melangkah, Asy-Syaikh mendefinisikan tentang masalah ialah as-salafus salih, as-salaf fil lughah secara bahasa ialah ma madha wa taqaddama yuqalu salafus syaikh salafan ay madha was-salafu al-jama'atu المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير. Salaf pengertiannya secara bahasa ialah yang telah lampau, dan juga diartikan sesuatu yang telah berlalu, ialah juga al-jama'ah, satu jama'ah yang mendahului, yang terdahulu, atau ke kaum yang mendahului di dalam perjalanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ini dua ayat, ayat 55 dan ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum fa'agrakenahum ajma'in faja'alnahum sarafan wa matala lil'akhirin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka di antara mereka dan kami tenggelamkan mereka semuanya dan kami jadikan mereka sarafan wa matalan lil akhirin, kami jadikan orang yang telah lampau itu menjadi contoh bagi orang yang datang kemudian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sekalian, orang yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka disebabkan karena mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyelisihi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala ini, nakala roi ritawe anjum pasti salari yai irona karengan la ta'ala kama tumpa irona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi siapapun orang yang menyelisihi, apakah orang-orang yang terdahulu karena sudah menjadi contoh, naparekan kecontoh karengan Allah Subhanahu wa ta'ala umat-umat yang terdahulu. Allah memberikan contoh kepada umat-umat yang terdahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang ditenggelamkan semuanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan contoh kepada orang-orang yang datang di kemudian karena mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ja'alnahum salafan mutaqaddimina liman 'amila bi 'amalihim wa dhalika liya'tabira bihim man ba'dahum wa liyata'ida bihim al-akharun. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu orang-orang yang terdahulu karena perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan i'tibar contoh sebagai pelajaran kepada kita semua terhadap orang-orang yang datang di kemudian dan juga menjadi pelajaran kepada orang-orang yang belakangan. Wassalafu ma taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladhihum fawqaka fis sinni wal fadli wa li hadha summiya as-sadr al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Juga salaf secara bahasa ialah apa yang telah mendahului kalian, entahkah bapak-bapak kalian, apakah kerabat-kerabat kalian yang di atas kalian maupun dari segi umur kalian dia lebih tua daripada kita. Itulah juga peringatan as-salaf. Apakah orang-orang yang juga yang mempunyai kebaikan? Inilah yang dimaksud ialah yang pertama at-tabi'in ialah as-salafus salih. Wa fil istilah dan juga di dalam istilah, idza utlika as-salafu 'inda ulama'il i'tiqad fa innama taduru kullu ta'rifatihim haula as-sahaba 'ala as-sahaba والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام المشهور لهم بالإمامة والفضل وأتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها وممن طفقت عليه الأئمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. Menurut secara istilah as-salaf adalah apabila dikatakan atau yang dimaksud as-salaf di kalangan para ulama ialah al-i'tikad, keyakinan ini itu berkisar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian salaf secara istilah itu adalah yang dimaksud di kalangan para ulama sesuai dengan akidah ini ialah haula sahabat, berkisar di antara sahabat, dan juga at-tabi'in, at-tabi'in yang dimaksud adalah tiga kurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah di antara minal a'immatil a'lamil masyhuri lahum bil imamah wal fadli wattiba'i sunnati wal imamati fiha. Dimaksud adalah di kalangan para a'immah yang dimuliakan, yang diakui mereka itu keimamannya, kepemimpinannya, dan serta kebaikannya, serta mengikuti kegigihannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sebagai pedoman hidupnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di kalangan para imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui keimaman mereka serta kebaikannya, serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan sebagai imamah, pedoman bagi hidupnya ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di kalangan para a'immah itu wajtinabul bid'ati wal hadz minha, menjauhi perkara-perkara bid'ah dan memperingatkan orang yang akan terlibat dalam perkara bid'ah mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah tugas di kalangan para a'immah. Inilah yang patut kita contoh, mulai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in at-tabi' tabi'in, bi ihsan kita mengambil dakwah beliau, dijadikan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya, dan menjauhi perkara bid'ah, dan memberi peringatan kepada orang yang akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Wa mimman ittafaqatil ummatu ala imamatiha imamatihim wa 'azimu sya'nihim fid din. Dan ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan para a'immah atas keimaman mereka, kepemimpinan mereka, dan mengagungkan kedudukan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud adalah salafus saleh yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sudah dijelaskan ini adalah yang tiga kurun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akidahnya salafus saleh, akidah ahli sunnah wal jamaah, ialah para pemimpin a'immah yang sudah diakui keimaman mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi perkara-perkara bid'ah, dan memberi peringatan bagi orang yang terjerumus kepada perkara-perkara bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushakikir rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah, siapa yang menentang rasul, yang menjadi syahid di sini, syawahid ialah di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena di sini disebutkan di atas, yang dimaksud adalah akidah salafus salih yang benar di kalangan para a'immah adalah as-sahabat, at-tabi'at tabi'in, yang mengikuti dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dijelaskan petunjuk inilah yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inainai tahu antantangi suruna karena Allah Subhanahu wa ta'ala rilebaan natana mu keterangan petunjuk mangeria siagaan na pinawangi anggaukan isere papanggaukan natena nalepa nagaukan sahabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in dan tabi' tabi'in. Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala wallihi ma tawalla, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka itu bergeliman di dalam kesesatan apa yang mereka tempuh. Dan bukan hanya sampai di situ ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berakibat yang sangat fatal nanti di hari akhirat. Akibatnya, kalau orang dibiarkan dalam keadaan sesat, itu ancamannya neraka jahannam, wasaat masira, sejelek-jelek tempat kembali ialah neraka jahannam. Disinilah menandakan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani melakukan suatu perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan dan tidak mencontohkan kepada sahabatnya. Sahabat tidak berani melakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti jejak di kalangan para sahabat. Jadi andini ka kulla kuta nang anjo amalan di bapang gaukan ai. Setiap amalan yang kita lakukan apa kali bakinne nagaukan ai najaman najama-jamang ai sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napun natena nagaukan ai nakibapang gaukan ngange. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaannya. Punna napapawam magi ulama tatung ngasing atu lantang apang ngasingan lai. Ilalan nagamana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkana antu papanggaukannu. Yang kamu lakukan adalah sudah dikomentari ulama bahwasannya itu adalah perbuatan bid'ah. Jangan berani coba-coba melakukan karena itu adalah perkara yang sangat besar nanti yang kita hadapi di hari akhirat. Kita dibiarkan dalam kesesatan dan ancamannya orang yang dibiarkan kesesatan di dunia ini adalah tempat kembalinya neraka jahanam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang 100, was-sadiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan yang dimaksud itu orang-orang yang pendahulu yang memiliki akidah yang benar, akidah salafus saleh, ialah orang-orang yang terdahulu, al-awwaluna, di kalangan para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, wal-ansar, dan orang-orang al-ansar yang ada di Madinah memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah. Itulah yang dimaksud. Jadi di kalangan para sahabat, sahabatkan diri najujuk karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah as-salaf. Dan juga orang-orang yang mengikuti sahabat tabi'uhum wattabi'uhum walladzina taba'uuhum bisan, mengikuti dengan baik, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridai mereka. Dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari, tidak mau merujuk kepada pemahaman akidah di kalangan para sahabat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sudah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyelisih akidah di kalangan para sahabat. Nah, kana mangkasaraka abota ki abang ri pasujuka alolo suki kulantuka ri pasujuka te naki gapperan nuna karen Allah Subhanahu wa taala punna te naki putirang ite mahamanta akidata mange apan juna pahanga akidana sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in wa tabi'in. Karena di situ letak ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan ridha Allah Subhanahu wa taala, adalahum. Dan juga Allah menjanjikan kepada mereka itu jannatin tajri tahtahal anhar. Surga yang beberapa mata air di bawahnya yang mengalir. Khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan ini, sebaik-baik waktu ialah waktu yang ada pada masa saya. Summan ladzina yalunahum, kemudian di belakang Rasulullah SAW di kalangan para sahabat, dan juga wattabi'in, summan ladzina yalunahum. Inilah tiga kurun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan hum salafu hadhihi al-ummah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan tabi'in yang mengikuti kepada mereka itu dengan baik, itulah yang dimaksud adalah salafu hadhihi al-ummah. Wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan fa huwa ala nahji as-salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan tabi'in, inilah yang dimaksud adalah salafu hadhihi al-ummah. Jadi setiap orang yang menyeru kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, wattabi'una lahum bi ihsan, dan juga kepada tabi'in yang mengikut dengan baik, maka itulah orang yang menempuh prinsip akidah salafus saleh hadhil ummah. Itulah yang cara yang benar, yang sebagaimana yang mereka serukan, sama dengan yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan memperbaiki akidah yang rusak. Tidak mengajak awal memperbaiki salatnya. Akidah naruntuan apa bajike? Nasabapunna akidayan nebaje, itu sudah menjamin kebahagiaan kita dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di kalangan para sahabat. Di sini dikatakan wat tahdidu zamaniyu laisa syaratan fi dzalik, bal syartu huwa muwafiqatul kitab was sunnah fil aqidati wal ahkam was suluk bi fahmi as-salafis salih. Fa kullu man wafaqa al-kitaba wa sunnah fa huwa man ittaba'a as-salaf min atba'i as-salaf wa in ba'ada bainahu wa bainahum al-makan wa az-zaman wa man khalafahum fa laysa minhum wa in asha baina dhahrani. Asy-Syaikh mengatakan menyangkut tentang masalah akidahnya di kalangan para sahabat, ini sekalipun ada pembatasan tentang masalah waktu, antaranya di kalangan pada masa hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beberapa tahun yang silam, itu bukanlah merupakan suatu menjadi syarat yang demikian itu. Bahkan yang menjadi syarat, kalau seorang itu pemahamannya dengan amalannya mencocokkan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah menjadi persyaratan. Maupun berkaitan menyangkut tentang masalah akidah, maupun menyangkut masalah hukum-hukum di dalam syariat, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maupun menyangkut tentang masalah akhlak dengan pemahaman salafu hadhil ummah, fa kullu man wafaqal kitab wa sunnah fa huwa min abba'is salaf. Siapa saja yang menyesuaikan, yang mencocokkan amarannya, pemahamannya, akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah orang yang menjadi persyaratan ikut kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun berjauhan di antara mereka dan di antaranya, apakah perbedaan tempat ataukah perbedaan waktu? Waman khalafa lahum falaysa minhum wa in asha baina dahrainihim. Dan siapapun yang menyelisihi mereka, maka bukanlah termasuk orang yang mengikuti mereka sekalipun hidup di masanya itu. Jadi anjunikanaya pemahaman saya angkanaya anjumari walau kasih salai waktua sigantikan makam bayannya. Berbeda pada zamannya, tentunya tidak sesuai lagi apa yang kita bisa lakukan sampai saat sekarang ini. Kan jaga sumber pahaman tahu akan menjoy. Banyak orang memahami perkara-perkara di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dia beralasan karena itu amalan tidak cocok lagi pada zaman sekarang ini karena lain zamannya. Tetapi ini bukanlah yang menjadi pembatasan antara waktu yang telah lampau menjadi syarat. Karena berbeda kita waktu dengan para sahabat. Yang menjadi persyaratan itu kita yang mengikuti sunnah yang dilakukan di kalangan para sahabat itu adalah kalau kita itu amalan, mencocokkan amalan kita dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekalipun orang itu kita berjauhan, tetapi kita mencocokkan, kita termasuk orang yang mengikuti jejak di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekalipun orang itu pada zamannya sahabat, karena dia menyelisihi apa yang dibawa oleh sahabat, itu adalah tidak termasuk orang yang mengikut kepada salafu hadhil ummah. Tidak mengikuti. Ceritanya dengan tamat. Apatah lagi ni kata bila tamu baturi ni kan iya anjumah zaman dan Nabi kita Muhammad SAW, kita sudah jauh. Jadi kita ini berusaha mengupayakan menyesuaikan amalan-amalan yang kita lakukan itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imamus salafus salih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam di kalangan para salafus salih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mataruhum fit taurati wa mataruhum fil injil. Di dalam surah Al-Fath ayat 29. Jadi imam di kalangan salafus salih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pemahamannya itu, dia sangat benci terhadap orang-orang kafir. Jadi anjo tauminawanga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namusin tu nikanainya tau kafir. Dia musuh. Tenami mantun nairu naparik kesi. Tidak mau bertasabuh kepada orang-orang yang kafir menyerupai perbuatan-perbuatan mereka. Apatah lagi ini hampir masuk lagi tahun baru. Masuk tahun baru yang korban adalah yang mengaku beragama Islam. Keluar bermalam suntuk sampai ke Pantai Losari, tidak ada arah tujuannya, keliling sampai pagi bermabuk-mabukan, orang Islam yang korban. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci terhadap amalan-amalan yang mengarah kepada amalan orang-orang kafir. Dia tegas. Sangat dijelaskan. Tetapi ruhamau bainahum, mereka itu saling menyayangi di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang seakidah. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarahum rukkan, dilihat kamu melihat mereka ruku dan sujud. Mereka itu ruku dan sujud melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ya bertaguna fadlan minallahi, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwana, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim, mereka mempunyai tanda di muka mereka. Min adari sujud, bekas-bekas sujud mereka. Dalika mataruhum fit taurati wa mataruhum fil injil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan mereka di dalam Taurat, dan juga memberikan perumpamaan di dalam kitab Al-Injil. Faqad qarana Allah ta'ala baina ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yut'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala menyertakan, mengikut sertakan antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yang dimaksud di sini adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafika. Orang-orang yang jujur, yang benar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan syuhada yang mati syahid, yang ikut serta berperang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang saleh, dan itulah sebaik-baik yang kita temani sebagai tuntunan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah yang di dalam setiap rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan ibadah salat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya ya, orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Ini yang perlu ya ikhwah kita cocokkan. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat yang kita minta itu jalannya. Nah, di kalangan para nabi, jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah menandakan kalau seorang tidak mau mencocokkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala amalannya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kita minta jalan yang benar, jalannya orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya di kalangan para sahabat, sementara kita tidak mau berakidah yang benar, tidak mau mengikuti jejak apa yang ditempuh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah menyelisih apa yang kita minta di dalam ibadah salat kita. Sedangkan amal ibadah salat awal mula nanti di hari akhirat kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa idza saluhat saluhat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Kita melakukan ibadah salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang telah diburkai Yahudi dan Nasara, sementara kita tidak mengikuti jalannya yang kita minta, menjadi malapetaka ibadah salat yang kita lakukan nanti di hari akhirat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, perlu kita ketahui yang kita minta. Karena di sini yang dimaksud adalah orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, itulah orang yang bersama yang telah diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. wa ja'alallahu ta'atar rasuli sallallahu alaihi wa sallam ta'atan lahu subhanahu faqala azza wa jalla man yuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka alaika alaihim hafiza. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita menjadikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang mengikuti Rasul, maka sungguh dia telah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahui Muhammad, kama arsalnaka alaihim hafiza, kami tidak mengutus engkau Muhammad kepada mereka itu menjaga mereka untuk memberikan agar supaya mereka itu harus taat kepada engkau. Tugasmu innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir, peringatkan mereka. Bukan tugasmu untuk memaksa untuk mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara ta'ala anna adama ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam muhbitun wa mubtilun lil a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan sesungguhnya orang yang tidak mentaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalannya itu akan gugur dan sia-sia di dalam melakukan amalan-amalan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 33, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengaku beriman dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah Allah subhanahu wa ta'ala dan ikuti Rasulnya. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Wa nahana an mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhiluhu nara khalidan fiha wa lahu adabun muhin. Siapa yang mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak mau taat, siapa yang tidak mau melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan yang Allah sudah tetapkan dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka itu ke dalam api neraka yang kekal di dalamnya dan mereka mendapat siksaan yang paling hina nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarana Allah ta'ala an na'khudha ma amarana bihi sallallahu alaihi wa sallam wa natruka ma nahana anhu faqala azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita agar supaya kita mengambil melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul maka ambillah, lakukanlah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka tinggalkanlah. Jangan berani untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha syadidul iqab, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan ikhwah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita, wa amarana ta'ala an nuhakkimahu sallallahu alaihi wa sallam fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina wa an narji'a ila hukmihi faqala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di setiap kondisi kita di dalam hidup kita ini, agar supaya kita kembali berhukum kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, demi Rabbmu pada hakikatnya mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum, berhukum kepada engkau terhadap apa yang mereka telah perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat di dalam mereka itu merasa keberatan apa yang telah diputuskan kepada kalian. Dan mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menerima dengan sepenuhnya apa yang telah engkau putuskan kepada mereka. Wa ballaghana Allah ta'ala bi anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatul hasanah wal qudwatus salih wan namuzajul al-amdal allazi yajibu ittiba'uhu wal iktida'u bihi faqala azza wa jalla qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita sekalian bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dan contoh bagi orang-orang yang saleh. Oleh karena itu wajib kita itu mengikutinya dan menjadikan sebagai qudwah, contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri kalian contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Terhadap orang-orang yang mengharapkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, dan mereka itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat yang sangat banyak, wa karanallahu ridahu bi ridha rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kana mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga ikut sertakan ridhanya dengan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kana mu'minin. Allah dan rasulnya yang lebih berhak untuk diridhoi kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'ala ittiba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menyuruh kita mengikut kepada nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sudah menyampaikan, menyuruh menyatakan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. dengan tauhid mutaba'ah inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usadih Al-Yamani hafizahullah taala. Dia mengatakan, mengomentari, tauhid mutaba'ah inilah yang menggelisahkan ahlul bid'ah. Sampai-sampai dia itu ahlul bid'ah tidak mendapatkan pengikut, karena dengan tauhid mutaba'ah inilah mengikut kepada Nabi sampai ahlul bid'ah sangat gelisah menghadapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perkara-perkara yang dilakukan harus kita kembalikan kepada ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sinilah banyak orang yang berlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan amalan mereka. Sampai-sampai kita sering mendengar di acara-acara maulidan, mereka itu mengambil pendalilan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Katanya cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menandakan kecintaannya kalau dia memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadz billah. Inilah mereka menjadikan pendalilan. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami sunnah yang sebenarnya yang dilakukan. Kalau mereka dia pahami sunnah yang sebenarnya, pasti mereka tidak mau melakukannya. Karena itu sudah menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian cinta kepada saya, ikutilah Nabi saya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kami akan cinta. Saya cinta kepada kalian, Allah cinta kepada kalian, dan juga Allah menjamin dengan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengayang terhadap hamba-Nya. Wa li hadza kana marji'us salafis salih inda tanazu'i wa kitaballahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah merupakan ketika di kalangan para sahabat as-salafus salih, ketika dia bertanazu, dia berselisih di dalam perkara-perkara agama, dia itu akan kembali kepada, mengembalikan permasalahan itu, mencocokkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih di dalam satu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, ini firman Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nakana karena Allah Ta'ala punna niat koselisi paham ilalanna agamanya. Niat perkara tena nasi coci ilalanna agamana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puterangi pemahamannu pasi cini ki pasi cocoki. Apanjo nagaukan, apanjo na parintayang ki karena Allah Subhanahu wa ta'ala tigan surona. Punna niat jadi kalian tatu matappah mari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian berselisih paham di dalam satu perkara di dalam agama, Allah memerintahkan kembalikanlah kepada Allah. Lihatlah kembali amalan kalian. Cocokkanlah amalan kalian dengan kitab Allah. Cocokkanlah kali amalan kalian kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhirat. Karena itulah sebaik-baik pengertian kalau kita kembali kepada situ. Karena disitulah salafus saleh kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berselisih paham. Jadi yang sekarang ini, apa yang kita sering perselisihkan? apanya tamaria ni kananya ni angkana sunnah ni angkana bahagian dari agama kalau dilakukan. Tia maki ampahangun yumarikani akhawari al-mu'tazilah di masyarakat awam ngai ditawi rupa tau biasa yang nyuni pahang biasa selisiki ialah perkara-perkara sesuatu dianggap remeh. Ini pasti salah ngai. Pertama, ni angkana bajiki barasanjian. Ada yang mengatakan barasanji itu baik. Nah yang kena kau, siapa yang mengatakan tidak baik? Karena di situ ada perintah untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persidisikan. Sampai-sampai juga dia mengatakan kalau Hasan sudah barasanji, dia membawa kantongan pulang. Dan dia menyatakan siapa yang mengatakan tidak baik ini, kebaikannya. Iya. Ini kebajikan lah. Angirak diolah-olah mutiri. Siapa yang mengatakan tidak baik? Ini kebaikannya. Nah, tumpeng aku tanya. Bagaimana hukumnya Ustaz itu barasanji? Apakah fardu ain? Apakah fardu kifayah? Apakah sunnah? Apakah haram? Atau apakah makruh? Tentunya dijawab dengan apakah barasanji itu ibadah? Kalau ibadah, ada hukumnya. Pastinya hukumnya. Wajib, fardu kifayah, haram, mubah. Tidak bisa diberikan hukum. Nah, pastinya ibadah. Kalau ibadah, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada dianggap satu ibadah kalau tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dipahalai Ustaz kalau saya lakukan? Siapa yang perintah kalian? Ya keperintahan. Kalau ada perintahnya baru kalian mengharap pahala. Tadi saja tidak diperintah, apalagi kalian. Tidak diperintah. Tidak perintahan. Itu saja alasannya karena kita diperintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu saja pendalilannya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada nabinya. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada nabi. Itu kenapa dikaitkan dengan barasanji? Kalau mau mendapat pahala, berselawat saja kepada nabi, jangan lewat perantara dengan di dalam barasanji. Langsung saja selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah sahabat yang bertanya kepada nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya berselawat kepada engkau? Nabi berselawat menyampaikan Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita, berselawat. Ah, itulah baru kita dipahalai karena ada perintahnya dan nabi menyuruh. Nabi tidak pernah lakukan, sahabat tidak pernah lakukan, at-tabi'in tidak pernah lakukan, imam empat tidak pernah lakukan, baru mengharap pahala. Bagaimana ini surah kok? Siapa yang lakukan? Tidak ada. Tidak bisa diberi hukum. Jangan mengharap pahala ku melakukan, malah itu ancaman orang yang melakukannya. Itu ada termasuk juga perbuatan yang mengadakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala menulis di dalam bukunya, dia menyatakan, pada akhirnya dia mengatakan, wa akhtimu hadhil kalimah bi nasihatin uqaddimuha ila al-qurra min imamin kabirin min ulama'il muslimin al-awwalin wa Syekh Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari min ashabil imami Ahmad rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 392 qala rahimahullahu ta'ala. Ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita sekalian, kepada pembaca. Di dalam bukunya dia menyampaikan bahwasanya ada seorang imam yang sangat besar di kalangan ulama-ulama kaum muslimin yang terdahulu, ialah Syekh Hasan bin Ali Al-Barbahari, adalah termasuk juga sahabat Imam Ahmad rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 329 Hijrah. Dia menyatakan ini seorang imam sahabat Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia menyampaikan wa ghar min sigharil muhdatsati fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al umma kana awwalaha saghiran yashbahu al haqq fa qatara bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al kharaj minha fa'adumat wa sarat dinan yudalu bihi fandur rahimakallah kullu man sami'ata kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalna wa la tadkhul fi syai minhu atta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min as-sahab min ashabil rasul sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min al-ulama'i فَإِنْ أَصَبْتَ عَثَرًا أَنْهُمْ فَتَمَسَّكَ بِهِ وَلَا تُجَاوِسُ لِشَيْءٍ وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْءًا فَتَسْكُتُ فِي النَّارِ. Ini seorang imam yang besar di kalangan sahabat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dia mengingatkan kepada kita sekalian, mengatakan, wahtar, hati-hatilah kalian di dalam perkara-perkara yang diada-adakan, sekalipun mereka itu menganggap kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Karena amalan-amalan bid'ah itu yang dianggap mereka kecil itu, sampai kalau berulang dilakukan itu sampai menjadi besar. Jadi dia dianggap remeh, anggap enteng. Angkanya, anneku kau kanga, ini yang saya lakukan tujuannya adalah baik, tidak mengapa. Inilah perkara-perkara bid'ah yang dianggap remeh oleh masyarakat awam yang kecil, sehingga berulang dilakukan sampai menjadi besar. Sabda tafsir ibarat. Wa kadzalika kullu bid'atin, dan juga setiap bid'ah uhditsat fi hadhihi al-ummah, yang dilakukan oleh umat yang sekarang ini, kana awwaluha saghira, itu pada awalnya kecil, yasbahul haqqa, dia sampai-sampai menyerupai yang hak. Jadi hanya tu pepanggaukan ini kan ya bid'ah yang enggak biasa karena bagi tujuannya. Tidak jalan ngapa. Itu sampai-sampai dia akan menyerupakan yang benar. Ini salah satu juga terutama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam satu itu di dalam kitab Al-Fawaidul Fawaid, salah satu juga termasuk di antaranya Arkanul Kufri. Ada sendi-sendi kekufuran ada empat: Al-Kibar wal-Hasad wal-Ghadab wasyahwa. ada seseorang yang punya al-kibar, sombong terhadap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mempunyai juga sifat dengan hasad, iri hati, juga benci terhadap orang yang membawakan nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya. Beliau mengatakan wa kullul afati mutawallidatun minha wa itha wa idha tuhkimat fil qalbi araful batil fi suratil haq. Beliau mengatakan setiap bencana yang akan datang itu bersumber dari empat perkara ini. Orang yang sombong, orang yang hasad, orang yang benci terhadap orang yang membawakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu bersumber dari empat permasalahan ini. Wa idza istahakamat fil qalbi, apabila empat perkara ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kalau ini empat sudah menguasai hati seseorang, apa yang terjadi? Araful batila fi suratil haq. Dia menampakkan kebatilan di dalam yang hak. Anjuring na boleh pemantangan dan juga kebatilannya. Berusaha mengkaburkan yang hak, menampakkan kebatilan. Inilah kata beliau, kana awal wasagiran yasbahul ad. Awal mulanya itu orang melakukan bid'ah dianggap kecil, tetapi dia menyerupakan yang hak. Ini bahayanya tentang masalah bid'ah. Faqtara bidzalika man dakhala fiha. Ini sahabat Imam Ahmad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita sekalian, berhati-hatilah terhadap perkara bid'ah. Karena orang yang sudah terlanjur masuk di dalamnya perkara bid'ah, sekalipun mereka dianggap suatu perbuatan amalan yang dianggap biasa, thumma lam yastati'il kharaja minha. Mereka sukar akan keluar dari perbuatan bid'ahnya. Kenapa sukar keluar? Ngapa nak sukar asul batu di pemantangan dan ikannya perkara-perkara bid'ah? Karena dia sudah larut di dalamnya, sudah merasakan lezatnya amalan bid'ah. Apatah lagi kalau undangan itu ada berupa makanan, ada telur, ada nasi, ada kue, sudah merasakan nikmat. Ya, ini perbuatan bid'ah. Ya. Suka keluar. Karena dianggap amalannya itu bertambah, kekurangannya ditutupi oleh amalan bid'ahnya. Fa'adumat wasarat dinan yudhanubi. Dia sudah menganggap, sudah menjadi besar dan menjadi bahagian dari agama yang setiap dilakukan ini adalah simbol dari agama. Ini adalah syiar Islam. Itulah anggapan mereka. Fandur rahimakallahu kullu man sami'ata kalamahu. Hendaklah kalian memperhatikan, melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian setiap apa yang kalian dengar dari omongan mereka, ucapan mereka. Min ahli zamanika khasatan para ta'jalna. Setiap yang kalian dengar dari omongannya, dimanapun kalian berada, tempat yang mana, waktu yang mana pada khususnya, jangan kalian tergesa-gesa mengambil keputusan. Wala tadkhul fi shay'in minhu hatta tas'ala wa tanzura. jangan cepat-cepat masuk terperangkap dengan ajakan mereka. Tiaki akar karoi ambat tuyu undangan anu tenaian atuntuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat-cepat mendatangi amaran-amaran yang dilakukan oleh mereka, sehingga kamu menanyakan hatta tas'ala wa tanzura, sampai-sampai kalian menanyakan paku tanang yang rum anjo na jamaiya serialikan yang rupa tahu angkio kakuri amalan-amalan jama-jaman senaiya nafsa pendalilan paku tanang. Dan perhatikan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun, itu dalam Al-Quran. Tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada orang yang mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara itu kalian tidak mengetahui, punna tena ni sing jama-jamangai. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan bergegas. Saya kukar-kukar, jangan cepat mengikuti. Jangan cepat terjerumus ke dalamnya. Kalau Anda tidak mengetahui, jangan sampai karena perkara perut yang kamu datang akan tetap berakibat nanti di hari akhirat perut itu menjadi api neraka. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memakan di tempat-tempat yang bid'ah itu menyatakan haram dimakan. Kalau barang yang haram dimakan, 4 siap tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari, 40 malam. Tanyakan kepada orang yang mengerti tentang masalah bunda. Pertanyaan kalian, pakutananta, anti kami baca tekutanange. Bagaimana kita bertanya? Hal takallama fihi ahadun min ashabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Apakah amalan yang dilakukan mereka itu? Anda ni papanggaukan ngangai. Lebak kaji na komentari. Sudah ke di komentari oh. Di kalangan para sahabat. Ataukah di kalangan para ulama? Mengong ulama kita mengingatkan kepada kita buku-buku yang dibagikan jamaah haji yang pulang ke Indonesia di seluruh negara dibagi-bagikan buku-buku kecil dari yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Semua menyangkut tentang masalah perkara bid'ah maupun maulid, perayaan-perayaan. Itu menghimbau beliau agar supaya menjauhi perkara bid'ah. Bukan menganjurkan. Dia menghimbau agar supaya dijauhi perkara-perkara itu. Karena itu berbahaya. Tidak ada istilah-istilah perayaan dalam agama Islam. Maupun peringatan satu Muharram. Ada lagi yang muncul sekarang. Ya. Mulai lagi muncul peringatan satu Muharram. Karena kita tidak menyerupai dengan orang Kristen lain juga satu Januari kita satu Muharram. Dan mereka itu menyatakan hal yang seperti itu. Ya kesengan dengan Minawang ya. Kanikana peringatan agama mata. Mangi kanikana bahagiki. Anjur tina mau naku mangi. Saya tidak lagi kesana untuk peringatan satu Januari, saya tidak mau menyambut, tetapi karena peringatannya siarnya Islam, kita lakukan. Ini Syekh Abdullah bin Bas katanya, tidak ada istilah peringatan-peringatan dalam Islam. Apakah satu Muharram, apakah perayaan Maulid, apakah peringatan Isra Mi'raj, apakah perayaan Nuzulul Al-Quran, tidak ada istilah-istilah. Karena itu tidak pernah. Kalau ada kebaikan pada zamannya, pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tenam orang hingga pada kami-kami negatif pun air kita cerita amalan bagi. Kita tidak mendapat bahagian. Seandainya bahagian amalan-amalan dia baik, pasti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutama melakukan kalau ada kebaikan. Nah, itulah tempat rujukan kita ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Punnaliya samar-samar tena na bagi patnasana perkara-perkara di dalam agama yang kita perselisihkan. Bara sanji maulid dan semua peringatan. Apakah entakam usalli, apakah ilahi antamaksudi waridakal matlubi. Semua perkara-perkara yang diperselisihkan. Apakah kunus setiap subuh. Itu semua yang menjadi perkara-perkara yang diperselisihkan di umat masyarakat yang awam. Tidak jelas paham ini dikata masyarakat kemudian ini karena pemahamannya mutazilah, pemahamannya al-khawarij, ini bukan apapun yang selisih ini karena tidak nak kunnu iya setiap subuh, tidak nak barasan je pun ada lampa naik di Makkah, tidak nak barasan je pun ada tamari di balak, nak balak di runa, tidak nak barasan je pun ada pak gaugak, pak gunting. Kalau dia mengadakan pernikahan tidak diberasan, itu yang tidak ditahu. Itu perselisihan. Nah, lain sehingga ini kananya. Tidak nak gaukan ini kananya. Tidak mana ma'udu. Puna kertiga pun ini kanan ma'udu. Ketika bahasa bicara mengkasara. Puna ma'udu yang jalan bahasa Arab ini kanan anu palsu. Jadi, nak gaukan hanya anu palsu. Ma'udu. Palsu. Nah, kata ini kanan ma'udu. Ajarannya di bicara mengkasar kan, lari dari bahasa Arab ke punan tiga itu Arab kan dengan apa mau dudukin akan naik palsu, nah itu anu palsu napa penggau kangen, ini kan tidak benar. Ayat yang dipahami, ayat yang dengar sini pun nani paham yang akan naik, pak intanaza tu pun nani anu perselisihkan kini di motore lihat kembali apakah Allah perintah, apakah Nabi lakukan, apakah sahabat lakukan. Punna tena di perintahna karena Allah Ta'ala. Tena nagau kangi Nabi. Tena sahabat tena nagau kangi Nabi. Punna tena di perintah karena Allah Ta'ala. Tena nagau kangi sahabat. Punna tena nagau kangi Nabi. Kici ini nih. Punna tena nasi cucu anjo. Amu teriki apa mari je jama-jamanya. Ayum je nakana Nabi karena Allah Ta'ala. Ma'atakumur Rasul Fakuzu. Wa manahakum anhu bantau. Punna tena na jamin je jama-jaman Nabi. Itu pamari. Nasabah punna na jamin. Tuhan tayang ke pahala. Kamu menunggu pahala. Padahal Allah tidak memerintahkan kalian. Tena na perintahkan ke karang Allah Ta'ala. Ngapa lu tayang pahala? Kenapa mengharap pahala? Sedangkan Allah tidak perintahkan. Nabi dia juga tidak berani. Mengharap pahala kalau tidak diperintah. Sampai kau. Berapa tahun abad yang silam. Sampai sekarang ini. Jauh dari Nabi. Nabi tidak berani lakukan. Kenapa berani mengharap pahala? Setiap orang bermaksud tujuan untuk mengamalkan sesuatu karena nilai pahala yang diharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dilakukan itu yang tidak diperintahkan. Itu perkaranya. Jadi dia mengatakan di sini, apakah ini punna apa in asabta azaran anhum fatamassaka bihi wa la tujawisu li syai'. Apabila sesuai yang kalian apa yang dilakukan diperhatikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka itu, maka berpegang teguhlah, tetapi persyaratan wa la tujawisu li syai'. Jangan melampaui batas kepada sesuatu. Jadi yang asinannya perintahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kama tum penagau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah itu semua mempunyai batasan. Dia batasan-batasannya. Jangan kita wala ya ta'adda hududa. Jangan melampaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang yang melampaui batas itu adalah orang yang diancam oleh yudkhiluhum nara jahannam khalidan fiha. Itu akan dimasukkan orang yang melampaui batas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wala taktar alai syai'an batas kutub binar, jangan kamu memilih lagi sesuatu. Kalau kita memilih sesuatu, itu akan berakibat Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wallahu wal iyad billah wallahu al musta'an. Kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala, dia menyampaikan, beliau mengatakan, man kana muta'assya falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluba wa a'makaha 'ilman wa aqallaha taqallufa wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha hala ikhtiyarahum Allah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ikamati dinihi fa'arifu lahum fadlahum fattabi'u fi atharihim fa innahum kanu alal huda al mustaqim. Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala berpesan kepada kita sekalian, menyatakan barang siapa yang mau beruswah, mencontoh dengan yang baik, karena sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu amalan kecuali apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan hendaklah bercontoh kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang hatinya yang paling bersih, yang paling baik hatinya, dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mendalam ilmu pengetahuannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang paling kurang bebannya, dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lurus petunjuknya. Dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik kondisi mereka, keadaan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menegakkan agamanya, mendakwakan agamanya. Oleh karena itu hendaklah kalian ingin mengetahui keadaan mereka, apa yang mereka miliki, keutamaan mereka. Hendaklah kalian mengikuti jejak mereka, karena mereka itu ialah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang lurus, kata Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala. Ini yang perlu kita merujuk kepada masalah-masalah yang kita lakukan dalam bentuk rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyesuaikan, mencocokkan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga di dalam buku Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Saleh, Ahli Sunnah wal Jamaah mengingatkan Asy-Syaikh memberikan alhamdulillah, mudah-mudahan dakwah akidah salafus saleh ahli sunnah wal jamaah yang kami utarakan di dalam buku ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian berada di atas petunjuk jalan yang benar. Sehingga Asy-Syaikh mengatakan, wa khitaman ahmadullaha ta'ala wa ashkuru ala taufiqihi li itmami hadha al-tulu' al-wajid wa arjullaha yusahhima hadha al-bahth al-mutawadi' fi islahi ma qasadah min aqaidil muslimin wa ayyaja'lahu nafi'an lahum wa dafi'a lirruju' ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pada akhirnya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufiknya untuk menyempurnakan buku tersebut. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan yang singkat ini untuk memperbaiki akidah-akidah kaum muslimin yang sudah rusak, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bermanfaat kepada kita sekalian ini dan mendorong kepada kita ini agar supaya segala permasalahan-permasalahan yang kita alami kita kembalikan kepada pemahaman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.